Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Mawlana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah wassabi'. Syarat yang ketujuh untuk sahnya menjadi makmum. An yanwiya al-iktida'a ma'at taharrum fil jum'ah. Wajib niat itu si makmum. Niat apa? Mengikuti imam atau niat berjamaah, walaupun dan atau niat mengikuti si imam, ya, siapa mengangkat si yang dibukain di imam, atau yang di mihrab, anak ngikuti yang sholat ada di mihrab, ya imam maksudnya. Nah, ini semuanya wajib mengikuti niat, mengikuti iktidak. Wajib untuk niat ngikuti. Dimulai kapan? Dimulai takbiratul ihram, Allahu Akbar, di dalam sholat Jum'ah. Kalau dia tadi itu niat sholat Jum'at, berarti niat jadi makmum wajib. Mulai kapan takbiratul ihram, Allahu Akbar. Kalau setelah takbiratul ihram, enggak sah. Kenapa? Sholat Jum'at hukumnya wajib. Nah, sholat Jumat itu hukumnya wajib berjamaah. Kalau dia tidak niat jadi makmum, ya berarti takbiratul ihramnya tidak niat berjamaah dari itu. Nah, berarti enggak sah, karena harus dilaksanakan dengan berjamaah sholat Jumat. Begitu juga yang tidak sah sholat sendiri. Tidak dikatakan tidak sah sholat sendiri. Seperti apa? Mu'adah. Udah sholat duhur lagi. Yang kedua, tidak sah sholat sendiri, mengulangi sholat duhur. Kalau sah sholat yang pertamanya. Nah, berarti dia harus niat menjadi makmum mulai takbiratul ihram. Mulai takbiratul ihram. Baik. Atau sholat yang dijamak karena hujan. Enggak sah kecuali dengan berjamaah itu. Sehingga wajib niat takbiratul ihram, wajib niat untuk menjadi makmum mulai dari takbiratul ihram. Hah? Gimana kalau nazar sholat berjamaah? Hah? Nazar sholat berjamaah, saya nazar sholat duhur berjamaah. Dia sholat sendiri. Hah? Ini kalau dia sholat sendiri hukumnya tetap sah, tapi dia telah melanggar yang wajib, tidak dikatakan batal sholatnya. Nah, karena itu tidak wajib untuk niat menjadi makmum mulai takbiratul ihram. Nah, jadi hukumnya seperti sholat berjamaah selain Jumat, ya, tidak wajib. Nah, tidak wajib untuk menjadi makmum mulai takbiratul ihram, karena apa? Sholatnya sekalipun dilaksanakan sendiri tetap hukumnya sah kalau mandurah dengan jamaah. Dinadari itu sholat dengan berjamaah. Nah, adapun kalau bukan sholat Jumat, maka untuk mendapatkan jamaah, dia harus niat iktidak, niat menjadi makmum sebelum mutaba'ah, sebelum mengikuti imam. Allahu Akbar, cukup. Qoblal mutaba'ah. Sebelum mengikuti imam. Bukan. Niat di dalam sholat sebelum mutaba'ah. Maksudnya begini. Dia sudah sholat, Allahu Akbar. Dia ngikuti imam sebelum imam tadi itu pindah. Sebelum imam tadi itu pindah ke rukun fi'li. Sebelum imam tadi itu pindah ke rukun fi'li. Qablal mutaba'ah. Atau qablatulul intidhar. Dan juga sebelum panjangnya waktu. Ini kalau fi ghairi jum'ah. Gambarannya begini, kalau ada seseorang ragu. Seorang ragu dalam niat menjadi makmum. Kemudian dia ngikuti gerakan imam. Anak ini sudah niat menjadi makmum apa enggak ya? Imam rukuk, dia ngikuti rukuk. Atau kalau perlu ngikuti dalam hal yang sunnah. Imam kunut, dia ngikuti kunut. Hah? Atau dia tadi itu ngikuti imam tapi dia ragu. Saya ini sudah niat iktidak apa enggak ya? Salamnya dia nunggu salamnya imam padahal sudah selesai baca tasyahudnya dia. Nah, ini kalau tolal intidor, kalau panjang menunggunya enggak beres itu syak niatnya, enggak diperbarui dia tadi itu niat iktidak dengan imam, hukumnya batal sholatnya. Hukumnya batal sholatnya. Kenapa? Karena dia tidak ngikuti imam dan dia tadi itu menggantungkan sholatnya dengan sesuatu yang tidak ada hubungannya. Anak ini sudah ngikuti tidak, langsung aja niat tidak selesai. Yang penting sebelum mutaba'ah dan sebelum tulul intidhar. Nah, tapi ada pendapat untuk masalah salam, kalau memang itu bagi orang yang jahil, yughtafar, dimaafkan. Ana sudah ngikuti soal imam mendakwis tak? Salam dengan salamnya imam, padahal itu adalah lumayan panjang, tolal intidhar urfan, maka dinyatakan itu dimaafkan bagi jahil. Jahil yang ma'dur, ya. Tapi Imam Muhammad Tamli menyatakan tidak. Tidak, tetap hukumnya tidak, tidak sah. Khusus masalah yang waghafa salatahu ala salati ghairi yang apa waghafa salamahu ala salamil imam. Jadi kalau ngikuti dalam sholat Jumat, kalau sholat Jumat niat menjadi makmum mulai takbiratul ihram. Kalau selain sholat Jumat niat menjadi makmum, kalau di dalam sholat sebelum mutaba'ah. Kalau di dalam sholat ngikuti sholat Jumat setelah takbiratul ihram enggak sah. Sholat dalam sholat Jumat, dalam sholat Jumat setelah takbiratul ihram mengikuti imam enggak sah. Tapi setelah kalau untuk selain Jumat ngikuti imam di dalam sholat hukumnya sah. Asal sebelum imam melakukan rukun. Qoblal mutaba'ah. Sebelum dia tadi itu mengikuti imam dalam rukun. Imam rukuk, dia ikut rukuk, baru niat mutaba'ah. Gak bisa. Sebelum mutaba'ah, dia mengikuti imam. Dia niat jadi makmum. Sebelum mutaba'ah, dia niat jadi makmum. Begitu juga, qoblatulil intidhar. Imam belum rukuk. Imam belum rukuk. Dan dia belum rukuk. Tapi imam masih baca surat yang panjang. Dia sudah selesai fatihahnya. Tulul intidhar. Terlalu lama intidhornya. Juga demikian tidak bisa. Juga demikian tidak bisa. Nanti tak ulang lagi. Kalau dalam sholat Jumat, niat menjadi makmum mulai takbiratul kalau setelah takbiratul ihram maka dinyatakan tidak sah, batal, harus mengulangi lagi niat dalam waktu takbiratul ihram. Kalau selain sholat Jumat boleh ngikuti di dalam sholat. Kalau setelah sebelum sholat sudah jelas ya, dalam takbiratul ihram sudah jelas. Kalau dia ngikuti di dalam sholat, ngikuti jadi makmum, boleh. Dengan catatan sebelum mutaba'ah. Jangan dia ngikuti imam, misalnya rukuk, padahal belum niat jadi makmum sama imam, tidak sah. Sebelum mutaba'ah, sebelum mengikuti imam. Atau qabla tulil intidhar. Allahu Akbar. Ada imam, ada sholat berjamaah. Faham ya? Dia ngikuti si imam sah hukumnya. Dia belum mengikuti imam, dia sudah baca Fatihah. Imamnya baca Yasin misalnya. Yasin dinteni, rukuknya imam. Paham ya? Nah, ketika mau selesai Yasin baru saya naik makmuman sama itu. Enggak sah karena terlalu lama dia intidornya tadi itu. Terlalu lama nunggunya tadi itu. Paham ya? Kalau untuk masalah salam, khusus untuk salam. Nah, kalau salamnya si makmum sudah tasyahud, ada berjamaah. Wis ana ngikuti imam itu, wis. Hah? Ana ngikuti imam tadi itu aja sudah. Dia nunggu salamnya dengan salamnya imam. Paham ya? Dia nunggu salamnya dia dengan salam salamul imam wa ghafa salatahu wa ghafa salamahu ala salamihi tanpa niat iktidak, walaupun itu pendek anak akan salam kalau orang itu salam. Paham ya? Maka hukumnya batal. Sudah jelas. Enggak bisa begitu. Kenapa? Karena dia menggabungkan sholatnya dia dengan sholatnya orang lain tanpa ada robitoh. Enggak sama ini ya, sama ini. Sama. Sama dengan yang tadi itu. Sama dengan mutaba'ah tapi tanpa niat niat menjadi makmum. Pertanyaan yang permasalahan yang lainnya difahami dengan di sini seakan-akan tidak menentukan imam itu adalah sah, ya enggak bisa sih. Dalam sholat berjamaah harus tentukan imamnya itu siapa. Ada orang tiga sholat jajar. Wes ana pokoknya ngikuti salah satu di antara orang tiga ini. Allahu Akbar. Ya enggak sah. Harus istain. Siapa? Oh yang tengah. Allahu Akbar, enggak apa-apa. Paham ya? Ana mau makmuman dengan taufik. Allahu Akbar. Enggak taunya walati Abdul Ghadir, batal. Enggak sah. Kenapa? Karena sudah ditakyin si fulan. Kecuali saya ngikuti sama si fulan itu. Allahu Akbar. Mau dia taufik, mau dia Abdul Ghadir, mau dia bagong, mau dia cincang. Nah, yang penting sah sholatnya, selesai. Tidak ada masalah. Wajib bagi imam, niyatul imamah untuk meniatkan jadi imam. Tapi di sholat Jum'ah. Kalau untuk niat jadi imam, wajib di sholat Jum'ah. Dan wajib juga di mu'adah. Sholat Jum'at kan disyaratkan harus dilakukan berjamaah. Imamnya enggak niat sholat, enggak niat jadi imam, ya enggak sah. Wajib. Maulid takbiratul ihram jadi imam. Begitu juga sholat mu'adah. Karena mu'adah itu tidak sah kecuali dengan berjamaah. Wajib untuk jadi imam, niat jadi imam ada di mulai takbiratul ihram. Paham ya? Kalau sholat duhur biasa, sholat duhur, sholat asar, sholatnya sunnah untuk niat jadi imam. Di selain keduanya ini, termasuk sebetulnya yang wajib untuk niat jadi imam di sholat majmu'atul mator. Min jama' karena sebab hujan. Jadi tidak semua sholat wajib untuk kita niat jadi imam untuk berjamaah ya. Kecuali tiga sholat wajib untuk jadi imam. Kenapa? Tidak sah dilakukan kecuali dengan berjamaah. Pertama sholat Jumat, kedua sholat mu'adah, ketiga itu sholat yang dijamak karena sebab hujan. Niat jadi makmum wajib dalam seluruh sholat. Cuma perbedaannya, apakah itu wajibnya di takbiratul ihram atau tidak. Untuk sholat Jumat, untuk sholat mu'adah, dan untuk sholat yang dijamak dengan hujan, wajib mulai takbiratul ihram niat menjadi makmum. Niat tidak. Untuk yang lainnya, tidak wajib ada takbiratul ihram. Kalau takbir ihram, ya sudah jelas, bagus itu sudah. Pas. Kalau di dalam sholatnya, setelah takbiratul ihram untuk menjadi makmum, boleh. Di selain sholat tiga tadi itu, dengan catatan pertama, sebelum dia bergerak mengikuti imam. Eh? Jangan mengikuti imam kecuali sudah niat makmuman. Imam rukuk harus didahului, saya mengikuti orang itu jadi imam, rukuk pula. Tapi kalau mengikuti imam tadi itu tanpa niat menjadi makmum, nah ini batal sholatnya. Ini batal. Atau sebelum tulul intidor. Kalau dia tadi itu menunggu si imam rukuk, dia sudah setelah baca Fatihah, menunggu imam itu rukuk, maka dia harus cepat-cepat niat jadi makmum. Kalau memang dia tadi itu tidak cepat-cepat niat jadi makmum, tolal intidor panjang, maka dinyatakan sholatnya dia juga batal. Karena menggantungkan sholat dengan orang lain tanpa ada niat jadi makmum. Nah, ini tidak sah. Nah, ini tidak sah. Nah, karena itu, untuk jadi makmum, hukumnya sunnah mengikuti, untuk niat jadi makmum, hukumnya sunnah di selain sholat tiga tadi itu. Tempatnya, paling afdolnya, ya sudah di takbirat ihram. Di dalam sholat, boleh dengan catatan dua, sebelum mutaba'ah dan sebelum tulul intidar. Masih sekali gitu, Allahumma sallallahu alaihi wa sallam, kesimpulan daripada yang diterangkan tadi itu. Baik. Kenapa imam kok hukumnya jadi sunnah untuk ini jadi imam ya? Selain tiga sholat tadi itu. Makmum ini kok wajib untuk jadi niat jadi makmum. Ya. Karena di dalam tiga sholat ini disyaratkan berjamaah. Imam ini bisa tidak niat berjamaah. Tapi dia tetap mendapatkan pahala sholat sendiri. Nah, makmum ini ada ikatan wajib untuk mengikuti imam. Apalagi masbuk walaupun meninggalkan rukun. Contoh nih, Allahu Akbar imamnya rukuk. Imamnya rukuk. Maka dia meninggalkan surat Al-Fatihah. Cukup dengan mengikuti imam. Lah kalau dia tidak niat iktidak, enggak bisa dong. Hah? Baca surat Al-Fatihah gugur daripada dia karena dia ngikuti imam. Lah kalau dia enggak ngikut, tidak niat jadi makmum, ya enggak bisa. Dia harus menyempurnakan surat Al-Fatihah kalau gitu. Dia harus melaksanakan rukun itu semuanya. Karena itu diikat harus makmum harus niat jadi makmum, niatul iktidak namanya. Imam tidak, kecuali di tiga sholat tadi itu. Wallahu a'lam. إليك يا ربي يا عالم بذات الصدور إليك يا ربي يا من له تسير الأمور إليك يا ربنا أنت العفو الغفور إليك بهل الكسال مختار بدر البدور محمد الطهر ذي نور طمس كل نور وبالرضي الذي يسقي شراب الطهور خرجا من الحوض يوم البعث يوم النشور وبابنة المصطفى زهر البتول الصبور وبالحسن ذي زهيد في ملوك دار الغرور وبالحسين الذي غدربه أهل الفجور شهيد بالطففاء إس بالرضا والسرور وراه قاتله يدعو في لظى في الثبور نسألك بأهل الكساء يا ربي تكفي الشرور وانزل لنا الغيث يسقي النخل يسقي الذبور تحيا به الأرض يور والجدب يروي الدثور ووفق الحي منا وارحم أهل الكبور تمت وصلوا على أحمد يا جميع الحضور وسلموا كل مال قمر سجى في الوكور وسلموا كل مال قمر سجى في الوكور وكل ما سرحات قاسد طيبة يزور اللهم صل على صلاتنا على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك كلما ذكرك ذكر ذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر ذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فكنا وفك أهلنا وقربات لنا في ديننا مع أهل الكثر أنثى وذكر ربي وفقنا ووفقكم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وآخر لاتك يا علما نخضى بالخير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من للحق دعانا والوفى بكتاب وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى صاب مصابيح الغرار اللهم أدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berhadir mengagam Habib Ja'far bin Zakir bin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man hadar bi dunya sabbin wa lahi nadash ma'a barakatihi wa salamun alaikum. يا من علم من علم ذكر معلم ثم ذكر معلم ثم مثل ما عطاهم بلغنا مثل ما بلغهم برحمة الله وبركاته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ودين يا مجمعين وخذ من خذ الإسلام المسلمين شتى بشيء من فرج جماعة وخرب يا رب قل العدو مجنون الله بنا خسرني يا رب العالمين وعلى دينك وصليها ومن السلف من الآباء وأنا وصلي حفظ مثل جاسنا وإنما قصر قصرنا وإلى حضرة النبي محمد الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين